قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أراد المؤلف بيان تحريم التعبيد لغير الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله، فلا يقال عبد النبي أو الكعبة أو الحسين وما أشبه ذلك، بل يكون التعبد لله وحده كعبد الرحمن وعبد الله إلى آخره، لأن الله ذم من فعل ذلك بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، وهذا ذم وعيب لمن فعله. وهذا السياق في ذكر آدم وحواء حيث أطاع الشيطان في تسمية عبد الحارث، وقال الآخرون إن المراد بالآية جنس من بني إسرائيل، وأن هذا وقع في بني إسرائيل، ولكن ظاهر السياق يأبى هذا، بل هو كما قال ابن عباس وغيره من السلف: وإن المعصية قد وقعت منهما، والمعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة كما قال العلماء. ويحتمل أنهما حين فعل ذلك كانا يعتقدان ذلك جائزا، فلهذا فعل ولم يعلم ولم يعلم أنه منكر، فإنما كرهاه أولا ثم خضع لوسوسته وما أراد. وبين الله فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز، وهذا الحكم يناط بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الشريعة العامة، وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل ومنع لبعضها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. Mualif membawakan ayat ini terkait tentang hukum penamaan seseorang yang dalam penamaan tersebut terdapat unsur penghambaan kepada selain Allah. Ayat ini turun terkait tentang Adam dan Hawa, ya, yang Adam dan Hawa karena ketakutan terhadap iblis, ancaman iblis, ya, maka Adam dan Hawa dipaksa oleh iblis untuk menamakan anaknya yang nama tersebut mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah, yaitu dinamakan Abdul Haris. Padahal tidak boleh menamakan sebuah nama dengan penghambaan kecuali hanya kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Hakim, Abdul Hamid, Abdul Razak, ya, dan seterusnya. Ya, tidak boleh seorang menamakan dengan Abdu Fulan, Abdu Ka'bah, Abdu Makkah, Abdu, dan yang lainnya dari kalangan makhluk, tidak boleh. Mesti menamakan dengan penghambaan kepada Allah. Atau pilih nama yang lain. Kalau mau memilih nama yang ada penghambaan, itu hanya kepada Allah. Ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, falamma atahuma saliha, maka tatkala Allah ya memberikan kepada keduanya, yaitu Adam dan Hawa, anak yang saleh, ini rezeki dari Allah. Ja'ala lahu syuraka, ja'ala, maka keduanya ya, yaitu Adam dan Hawa, malah menjadikan tandingan bagi Allah. Fima atahuma, terkait apa, atas apa yang Allah turunkan, atas apa yang Allah berikan kepada keduanya. Allah memberikan rezeki kepada Adam dan istrinya Hawa berupa anak, malah Allah disekutukan di situ. Ya. Maka maksud dari bab ini penjelasan bahwa ta'bidul asma, nama yang mengandung penghambaan li ghairillah, syirkun. Ya. Yang mengandung nama ya penghambaan terhadap selain Allah itu adalah syirik, yang bertentangan atau menafikan dengan kesempurnaan tauhid. Nah, syiriknya apa? Syirik akbar atau syirik asghar? Ya, selama tidak meyakini dia betul-betul hamba dari si fulan yang selain Allah tersebut, ya syirik asghar. Ya, kalau dia meyakini, syirik akbar. Meyakini gimana maksudnya? Semisal seseorang menamakan nama anaknya ya Abdu, siapalah makhluk, Hindun. Ya. Abdu Muhammadin, Abdu Muhammad. Ya. Nah, kalau dia meyakini, memang betul saya hambanya Muhammad, atau orang tuanya, memang betul anak saya hambanya Muhammad, kafir akbar dia. Tapi kalau hanya sebatas nama, tidak meyakini, berkonsekuensi juga terhadap kurangnya, ya cacatnya, tauhid, yaitu syirik asghar. Walaupun hanya bermaksud menamakan saja, walaupun tidak tahu, ya, barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum ya, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala memberikan ta'liq di sini. Aradal mu'alifu, maka mu'alif di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menjelaskan tahrim, pengharaman, penghambaan kepada selain Allah. Wa annahu la yajuz, dan bahwa tidak boleh di situ ya seorang pun diperhambakan kepada selain Allah. Enggak boleh seorang pun dihambakan kepada selain Allah. Jadi seorang menghambakan diri kepada selain Allah enggak boleh. Ya, abdu fulan, abdu syajarah, abdu itu maknanya hamba. Nah, itu enggak boleh. Ya. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan abdun nabi, hambanya nabi, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, Abdul Husain, Abdul Ali, Abdul Ali, Abdul Fatimah, enggak boleh. Itu syirik. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Bal yakunu at-ta'bidu lillahi wahdahu, bahkan yang namanya ta'bid, penghambaan, itu hanya kepada Allah semata. Ya, semisal nama seseorang Abdurrahman, Abdullah, ya, Abdul Aziz, ya, Abdul Razak, Abdul Jabbar, Abdul Qadir, dan seterusnya. Lian Allah zamma man fa'ala dzalik, karena Allah mencela orang yang melakukan perbuatan tersebut. Allah berfirman, ya, dengan firman-Nya Allah berfirman, falamma atahuma saliha, maka tatkala Allah memberikan kepada keduanya, Allah memberikan rezeki kepada keduanya, mauludan, ya, sawiyan fi khilqatihi, itu maksudnya. Allah memberikan rezeki kepada Adam dan Hawa, anak yang sempurna, yang lahir dalam keadaan sempurna, ya, tidak ada cacat, ya. Allah berikan kepada keduanya anak yang saleh. Ternyata ja'ala lahu syuraka, malah menyekutukan Allah. Ya, wa hadza dhammun wa aibun liman fa'alah, maka ini adalah celaan. Ya, aib. Ya, dan juga ya celaan, cercaan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Nah, ini ketika Nabi Adam AS menamakan anaknya Abdul Haris. Ini ada sebabnya. Syekh akan menjelaskan. Ya. Sebabnya di sini. Ya. Barakallahu fik. Ya, sebabnya karena tertipu oleh tipu daya syaitan. Kemudian. Wahada siyak. Dan redaksi ayat ini. Fi dikri Adam wa Hawa. Itu terkait tentang Adam dan Hawa. Ya, haitsu ata'a asyaitan, tatkala Adam dan Hawa mentaati setan. Fi tasmiyati Abdul Haris, ketika keduanya menamakan ya anaknya yang lahir Abdul Haris. Ya, karena ya Adam dan Hawa itu hampir frustasi. Ya, tatkala anaknya lahir ya mati karena diancam iblis. Ya, diancam iblis, kamu namakan anakmu dengan Abdul Haris, kalau enggak anakmu akan ya ditakut-takutin, nanti akan keluar tanduk ya, anakmu seperti tanduk rusa ya, ditakut-takutin sama iblis. Iblis kerjanya nakut-nakutin aja. Yukhawifu awliya'ah, gitu aja kerjanya, menakut-nakuti wali-waliullah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, seharusnya begitu kan, jangan kau takut pada mereka tapi takutlah kepada aku. Nah, inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, emang begitu setan ya. Setan itu menakut-nakuti, ditakut-takuti. Ternyata lahir qadarullah, ini ujian buat Adam dan istrinya. Anaknya meninggal. Hamil lagi. Ya, ditakut-takuti lagi. Ayo namakan Abdul Haris. Enggak mau. Ya, saya akan mudaratkan itu. Bikin mudarat. Lahir meninggal lagi. Akhirnya sampai yang kesekian kalinya mendambakan anak, belum kunjung lahir juga anak. Akhirnya dinamakanlah Abdul Haris. Nah, ya. Abdul Haris dinamailah. Di situ. Tayyib barakallahu fik. Ya. Mana lagi tadi? Wa qala akharun. Nah, ada juga ulama yang menyatakan yang dimaksud dari ayat ini yaitu terkait tentang Bani Israel. Ada Bani Israel yang seperti itu. Wa anna hadha waqa'a fi Bani Israel. Ini terjadi pada Bani Israel. Lakinna zahiru siyaqi abad hadha. Namun ya, yang nampak dari diksi ayat ini maupun ada berbagai riwayat yang lainnya ya, itu menolak klaim tersebut. Ya, klaim bahwasanya ayat ini terkait Bani Israel. Kama huwa bal huwa kama qala Ibnu Abbas wa ghairuhu min as-salam. Namun justru ayat ini terkait tentang Adam dan Hawa yang menamakan anak Abdul Haris, itulah pernyataan Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kalangan salaf. Tabarakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa innal ma'siyata qad waqa'at minhumah. Nah, sekarang pertanyaan tuh. Kalau betul memang itu pada Adam, berarti Adam yang Nabi melakukan maksiat tuh. Ya. Tapi maksiat yang dilakukan Nabi Adam itu bukan kayak kita itu. You know. Atau yang pernah kita lakukan atau orang-orang lakukan, zina, mencuri, ya, apalagi riba, apalagi membunuh. Enggak, maksiat dah. Maksiat, menipu, korupsi, ya, bukan seperti itu, tidak ada seperti itu. Itu pun karena sebenarnya ya pada kondisi-kondisi yang kita tidak bisa bilang terdesak, ya. Mungkin menganggapnya waktu itu terdesak, ya. Tapi Allah tidak memberikan uzur. Ya, wa innal ma'siyata qad waqa'at minhumah. Nah, maksiat itu memang bisa aja terjadi pada keduanya, Adam dan Hawa. Ya. Wa qad taqa'u minal anbiya, kata Syekh bin Baz, terkadang qadnya itu kita maknai taklil, jangan taksir. Enggak ada, nah para nabi sering melakukan maksiat, terkadang. Qad taqa'u minal anbiya idza kanat saghiratan. Terkadang ya, itu memang bisa menimpa para nabi jika itu bersifat kecil. Kama qalal ulama, sebagaimana ini yang dikatakan oleh para ulama. Wa yahtamilu, namun ada juga kemungkinan annahuma hina fa'ala dhalika, yaitu bahwa Adam dan Hawa tatkala keduanya melakukan demikian itu menamakan anaknya dengan Abdul Haris, ya, kana ya'taqidani ya dhalika jaizan, ya, itu menganggap, meyakini bahwasanya itu boleh takwil sini, ya, mungkin boleh, ya. Falihada fa'ala walam ya'lama annahu mungkarun. Oleh karena itu keduanya melakukannya. Ya sudah, disetujui nama anaknya Abdul Haris. Ya, dalam keadaan keduanya belum tahu. Ya. Tidak mengetahui. Namun Allah tidak beri uzur bil jahl di situ, ya. Ya. Wa inna makarihahu. Nah, keduanya pun ada kemungkinan juga keduanya enggak menyukainya awalnya. Summa khadu'a, akhirnya keduanya tunduk. Liwaswasatihi, ya, liwas wasatihi wa ma arada, tunduk terhadap godaan was-was iblis dan apa yang dikehendaki oleh iblis. Hai barakallahu fiik, ya. Bisa dipahami sini. Ya. Wa bayyanallahu fi ma anzala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam annahu la yajuz. Dan Allah menjelaskan ya di Al-Qur'an terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu mengenai ayat ini bahwa hal tersebut tidak boleh. Wa hadzal hukmu yunatu bi syariati Muhammadin sallallahu. Ini syar'u ma qablana. Di kajian kita usul fikih. Ya, di antara hukum-hukum Islam yang mukhtalafun fi yang diperselisihkan selain ijma'ul Kufah, ijma'ul ahli Madinah, ya qaulu sahabat, qaul apalagi ijma' khulafa rasyidin, apalagi maslahal mursalah al-istihsan juga ada syar'u ma qablana. Syar'u man qablana. Syariat orang-orang sebelum kita. Wa hadzal hukmu hukum ini itu pun yunatu ya. Itu pun dikaitkan terus dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya syariatu al-amatu. Maka ini pun syariat umum. Wa ma kana qablana fa fihi ibahatun li ba'din masaili wa man'un li ba'diha. Ya. Maka syariat sebelum kita itu ada yang diperbolehkan untuk diterapkan pada sebagian permasalahan dan juga dilarang untuk diterapkan pada sebagian permasalahan yang lainnya. Baik, sini bisa dipahami sini? Ya. Bisa ngerti? Jadi haram menamakan seseorang dengan penghambaan kepada selain Allah dan nama-nama Allah yang husna. Enggak boleh. Ya, enggak boleh demikian. Ya. Enggak boleh menamakan. Ini banyak nih. Karena nggak tahu, yang penting Arab gitu ya. Akhirnya Abdu apa gitu, ya. Akhirnya dinamakanlah dengan penghambaan kepada selain Allah. Yang penting Arab gitu. Ya, misalkan apa? Abdu apa yang sering ada? Ya, keliru ini. Ya, Abdul Abbas. Nah, itu nggak boleh. Nah, Abdul Muthalib ada bahasan. Ya, karena dulu ya, nama aslinya kan bukan Abdul Muthalib, namanya Syaibah bin Hashim. Ya, Syaibah bin Hashim ini bapaknya Abdullah, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu disangka orang budak dari pamannya. Pamannya namanya Muthalib. Ya, pamannya Syaibah namanya Muthalib. Nah, disangka orang ini budaknya si Muthalib padahal keponakan. Ya, karena dia tampilannya waktu itu pulang dari Safar ul ya, apa namanya kucel. Sangkain orang, oh nih budak, dan orang Arab menamakan budak itu juga dengan abdun. Nah, dimaknainya kalau bahasa kita bukan hamba tapi budak. Maka Abdul Muthalib budaknya si Muthalib. Muthalib itu nama pamannya. Adiknya Hashim. Nah, adiknya Hashim. Ya. Jadi nama itu melekat. Budaknya si Muthalib. Ya. Padahal dia bukan budak. Ya. Dia orang mulia, keturunan orang mulia. Cuman pas lagi kucel disangka budak. Gitu. Pas lagi kucel disangka budak. Nah, yang ini dikecualikan. Dikecualikan yang lainnya juga pada permasalahan. Nama-nama Allah yang diperselisihkan, apakah dia sabit sebagai nama Allah atau bukan? Semisal apa? Al-Muhsin. Al-Muhsin itu para ulama berselisih. Bagaimana keabsahan nama Al-Muhsin ditetapkan sebagai nama di antara nama-nama Allah yang husna? Nah, para ulama yang menganggap itu bukan bagian dari nama-nama Allah yang husna, Muhsin, berarti kalau ada orang yang namanya nama anaknya Abdul Muhsin, gimana? Berarti dicap dong, wah ini ta'bid liqoirillah, enggak, penghambaan diri pada sana, tidak ya, tidak demikian. Bisa dipahami sini, yang kita bahas di sini adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah dengan nama-nama yang bukan bagian dari nama-nama Allah sedikit pun, bukan bagian dari nama-nama yang diperselisihkan sekalipun. Paham sini? Ngerti ya? Nah, taib. Kemudian ya, dibaca situ siapa? Refi, Fadl, siapa? Arga yang belum baca. Arga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hazmin ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi ka'abdi amrin wa abdil ka'bati wa ma ashbaha dhalika hasya abdil muttalibi. Baik, Ibnu Hazm berkata para ulama telah bersepakat akan haramnya semua nama yang di situ mu'abbad, ya, ada penghambaan kepada selain Allah, semisal Abdul Amr, Abdul Ka'bah, dan semisalnya. Hasya Abdul Muttalib. Ya, selain Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib, para ulama tidak mengharamkannya. Ya, makanya Nabi pernah menyatakan, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, ketika di perang Hunain, ya, maju Nabi sendiri. Saya adalah anak. Ya, anak maksudnya, ibn itu bisa dimaknai cucu. Ya, karena Nabi pernah menyatakan juga kepada Hasan Hussein, ini anak saya. Anak saya ini tentang Hasan. Dia akan mendamaikan di antara dua kelompok pasukan besar kaum muslimin yang berperang. Anak saya yang ini dia akan syahid. Nah, yang satu lagi Hussein. Yang satu lagi dia akan syahid, dibunuh. Ya. Oh ya. Hussein ketika peristiwa Karbala. Tahu peristiwa Karbala? Ya, Hussein bersama sekitar 70 pengikutnya hendak ke Irak. Ya, dijanjikan oleh Ahlul Irak untuk kumpul, ya, guna melawan, ya, pemimpin waktu itu. Siapa namanya? Yazid. Ya. Dicegah oleh sebagian sahabat, di antara Ibn Umar di Mekah, berangkatnya dari Mekah, startnya. Nah, namun Hussein menolak. Ya, dan Ibn Umar gak mengecat Hussein itu, Khawarij kamu mau ngelawan Yazid, Yazid itu Amirul Mukminin. Ya. Tidak ada yang mencap Hussein itu sebagai Khawarij. Tujuannya mau ngapain Hussein? Mau ngapain? Jujur-jujur. Mau melawan Yazid. Nah, baik itu sedikit, apa namanya? Syubhat. Bukan syubhat ya, wawasan. Supaya tidak ya, gampang mengecap Khawarij. Nah, ya, tabarakallahu fikum. Mana lagi sekarang? Fadol. Dibaca berikutnya ya ya Arga. Qala syarih rahimahullah ta'ala hasya abdil mutallibi famustasna minan nahyi lianna rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra dhalika walam yugayyirhu wa minas sahabati abdul mutallibi ibnu rubai'ata ibnu rubi'ah ibnu rubi'ata لأن الأصل فيه أنه تعبيد بالإتق والرقي وسموه عبد المطلب واسمه شيبة بن هاشم لأنهم ظنوا عبدا للمطلب بسبب تغيير وجهه بسبب تغيير وجهه من السفر والمطلب أمه فأقر هذا الاسم في الإسلام بخلاف غيره من الأسماء. Baik. Nah, kata Syekh bin Baz, Hasya Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib dikecualikan dari hal ini Abdul Muttalib fa mustasna minan nahi, maka ini dikecualikan dari larangan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra dzalika wa lam yughayyirhu. Rasul menetapkan hal ini dan tidak merubahnya. Ya, tidak merubahnya. Ya. Wa minas sahabat, di antara sahabat ada juga yang namanya Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Ya, karena hukum asalnya di situ, aslinya fihi annahu ta'bidun bil itqi wa riqqa. Karena itu aslinya itu penghambaan di situ adalah perbudakan dengan budak gitu ya. Bil riqqa. Ya, perbudakan, bukan abdu hamba gitu. Kalau dikatakan Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib, bukan hambanya si Muttalib. Samauhu Abdul Muttalib, orang-orang mereka menamakan Abdul Muttalib, ya, padahal namanya ismuhu Syaibah bin Hasyim, Syaibah Al-Hamad ibnu Hasyim. Ya. Kenapa? Karena li'annahum dhannu, karena mereka menyangka bahwasanya dhannuhu menyangka bahwa beliau Abdul Muthalib ini, Syaibah ini, Syaibah Al-Hamad ibn Hashim adalah abdan lil Muthalib, adalah budak dari si Muthalib, ya, si Muthalib. Kenapa? Bisa babi taghayyuri wajhihi min as-safar, disebabkan perubahan ya rona wajah sepulang dari safar, jadi kucel gitu. Wal Muthalib ammuhu, sedangkan Muthalib ya pamannya, pamannya si Syaibah, ya, Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Abdi Manaf punya anak namanya Hashim, punya anak namanya Muthalib, punya cucu namanya Syaibah. Nah, Syaibah disangka orang budaknya Muthalib. Itu ya, taibar kalafik, bisa dipahami sini ya. Waktu itu masih kecil ya, masih kecil ketika masih bersama Bani Najjar di Madinah ya. Jadi hitam ya, Syaibah ini jadi hitam, berubah jadi hitam. Nah, sehingga disangka Abdul Muthalib. Ya. Fa ukirra hadzal ismu fil Islam. Namun nama ini tetap ditetapkan dalam Islam bi khilafi ghairihi minal asma. Berbeda dengan nama-nama yang lainnya yang ada penghambaan Abdul Salah, Abdul Abbas, Abdul Nabi, Abdul Malaikah, Abdul Jibril, ya, Abdul Ridwan, ya. Itu enggak boleh, dilarang. Baik, barakallahu fikum. Kemudian baca lagi harga. An ibn Abbas. Wa an ibn Abbasin fil ayati. Qala lamma tagashyaha Adamu hamalat fatahuma iblisu faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannati litutiani aw la aj'alanna lahu qarnai ayyilin fayakhruju min batnika fayashukuhu wala af'alanna yukhawifuhuma samiyahu Abdul Harithi fa'abaya ayyuti'ahu fakharaja mayyitan thumma hamalat fa'atahuma faqala misla qawlihi fa'abaya ayyuti'ahu thumma hamalat fa'atahuma fadakara lahuma fa'adrakahuma hubbul waladi fasammayahu Abdul Harithi fadhalika qawluhu ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma rawahu ibnu abi hatimin. Terus lanjut, walahu bisanadin sahihin an qatadata qala syuraka'u fi ta'atihi walam yakun fi ibadati walahu bisanadin sahihin an mujahidin fi qawlihi lain ataitana saliha qala ashfaqa alla yakuna insanan wa dhukira ma'nahu 'anil hasani wa sa'idin wa ghairihima. Terus udah. Masail baca. Fihi masailu al-ula tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi, as-thaniyatu tafsirul ayati, as-thalithatu anna hadha syirka fi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha, ar-rabi'atu anna hibatallahi lir-rajuli al-binta as-sawiyata minan ni'ami, al-khamisatu dhikru salafi al-farqa baina syirki fi ta'ati wa syirki fi ibadati. Baik, sebelum baca syarah terakhir dari Syekh bin Bas di bab ini ya, kita bacakan dulu matan hadis atau asar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait ayat di atas atau terkait bab ini dari Ibn Abbas filayah terkait tentang ayat di atas. Ya, falamma atahuma shaliha ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Ya, Ibn Abbas mengatakan lamma taghasyaha Adam, tatkala Adam menggauli istrinya, ya, Hawa, hamalat, maka Hawa pun hamil. Maka iblis mendatangi keduanya dan iblis mengatakan, aku adalah ya teman kalian berdua yang aku telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Ya, hendaknya kalian betul-betul mesti mentaatiku atau aku akan menjadikan pada anak kalian tersebut ada kornai ayal, ya, ada dua tanduk rusak di anakmu itu. ya, akan keluar dari perutmu. Fa yakhruju min batniki, harusnya batniki kalau di matan ya. Kalau di buku antum apa? Hah? Batnika. Harusnya batniki. Ya. Batniki. Ya. Ya, boleh juga batnika. Ada di cetakan yang lain batnika, cetakan yang lain batniki. Akan keluar dari perutmu. Ya. Ah, nanti akan keluar itu anak itu yang pakai tanduk, ditakut-takutin iblis. Fa yasukkuhu, dia akan merobeknya. Merobek perutmu. Wala af'alanna wala af'alanna. Wah, tuh lihat iblis. Nakut-nakutinnya itu enggak tanggung-tanggung. Ya. Ya, pakai lam taukid. Ya. Terus pakai nun taukid, lamul ibtida. Terus pakai juga nun taukid khafifah. Apa sakilah? Sakilah lagi. Ya, pakai nun taukid sakilah, nakut-nakutin tuh. Kalau bahasa kita gimana nerjemahnya? Ya, saya benar-benar akan melakukannya, beneran saya nih, enggak main-main saya nih, bukan ngancem doang ini. Yukhawwifuhuma, menakut-nakuti keduanya. Ya, itu biasa itu iblis. Ya, yukhawwifu awliya fala takhawfuhum wa khawfuni. Ya, takhwifat, tahdidat. Ditakut-takuti dengan ancaman-ancaman. Taib. Apabila enggak taat. Ya, kata iblis apa? Samiyahu Abdul Haris. Ayo, namakan anak kamu Abdul Haris. Ya, fa abaya ayuti'ahu. Keduanya menolak untuk mentaati iblis. Ternyata fakharaja mayitan, lahir anaknya keluar dalam keadaan sudah mati. Ya, kemudian hamalat. Lahir apa, hamil lagi Hawa. Iblis datang lagi berkata seperti semisal tadi, keduanya menolak lagi. Ya. Hamil ya. Hamil kemudian kejadian lagi tadi. Mati lagi. Kemudian hamil lagi, datang lagi. Fadakarolahuma, disebutkan lagi. Akhirnya karena hamil wafat, hamil wafat, hamil wafat, akhirnya faadrokahuma hubbul walad. Cinta, rindu akan kehadiran anak itu akhirnya betul-betul menghinggapi Adam dan Hawa. Ya, kayak gitu ya, kayak kita. Bahkan ya, saya pernah dengar dari seorang rekan sendiri yang dia dulu belum tahu. Ya, dia qadarullah sampai hari ini belum dikaruniai keturunan. Ini karena takdir dari Allah ya. Orang itu punya anak bukan karena hebatnya dia, bukan. Yang nentuin ngasih rezeki anak itu siapa? Allah. Jadi enggak ada hebat-hebatan ketika orang punya anak. Ya. Enggak ada. Bahkan di akhirat enggak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, enggak bermanfaat pada hari ini. Ya, harta dan anak-anak. Bahkan anak-anak di dunia itu Allah sifati sebagai apa? Fitnah. Innama auladukum wa amwalukum fitnah. Ya, fitnah itu. Tabarakallahu fiik. Nah, kembali ke cerita teman saya ini. Qadarullah dia belasan tahun. Belasan ya ikhwah. Bukan masalah 10, 5, 7, belasan. Qadarullah belum Allah takdirkan. Ya, suaminya memang ya biasa ya, orang biasa, artinya orang biasa itu maksudnya bukan dari kalangan ngaji. Tapi dia simpatik aja sama kita. Ya, dukung kita, enggak pernah menyalah-nyalahkan atau apa. Ya setuju aja lah, cuman belum mau ikut gitu. Belum mau ikut ngaji maksudnya. Ya biasa, ya gak apa-apa. Yang penting dia gak berbuat syirik. Qadarullah istrinya ini ya awam apa? Ya lebih-lebih lagi, lebih awam lagi. Ya, gak kenal pengajian. Istrinya ini yang inisiatif sendiri datang ke dukun. Nah, datang ke dukun. Ya, datang ke dukun untuk supaya punya anak tadi. Nah, entah mantra apa atau ritual apa ya yang diajarkan. Istrinya sampai rumah minta pada suaminya melakukan ritual itu karena karena suaminya kenal dengan ya kita dan teman-teman tahu sedikit lah tentang hukum kayak begitu. Suaminya mengingkari ya, dan mengingkari dengan keras dan mengingkari perbuatan istrinya sekaligus mengingkari perdukunan tadi. Lihat, orang kalau udah gak punya anak itu sampai mau ke dukun. Ya, ya harusnya disikapi dengan takdir ya. Bahwasanya ini takdir dari Allah. Ya, yang punya anak pun jangan merasa hebat. Punya anak Allah yang kasih rezeki, bukan karena wah tokcer gitu. Nah, ada yang bilang wah tokcer, wah kurang nih. Nah, subhanallah. Itu memang mungkin ada sebab spermanya kurang berkualitas atau ada rahim di istrinya bermasalah, itu sebab-sebab aja, sebab penghalang. Namun yang utamanya Allah memang belum takdirkan begitu. Allah belum takdirkan. Jangan merasa bangga punya anak, dan jangan juga mendiskreditkan orang-orang yang Allah belum takdirkan punya anak. Gak boleh kayak begitu, ya bangga dengan anak gitu. Gak boleh, itu orang jahiliyah itu. Fakhr dengan keturunan gitu, itu jahiliyah. Tidak boleh kayak gitu. Ya. Nah, Adam dan Hawa kembali lagi ke sini itu, ya wajar mengalami kerinduan akan memiliki momongan. Ya, ya orang zaman sekarang sampai apa ke rumah sakit, terapi segala macam, suruh makan aja juga mau itu. Beli madu mau, beli apa mau dah. Toge sikat, tahu lagi. Ini ada herbal pak, oh seneng gitu. Nah, ini ada ini, wah seneng dibeli semua sama dia. Yang mana yang kira-kira meningkatkan kesuburan dibeli semua. Ya, ini kerinduan akan momongan wajar. Gitu. Nah, Nabi Adam alaihissalam juga demikian pula. Nah, kerinduan ini wajar dari sisi rindu anak. Yang enggak wajarnya itu kita tidak katakan wajar ketika sudah mentaati iblis. Ya, namun beliau bertobat ya. Nabi Adam. Fasamayyahu Abdul Haris. Akhirnya taat pada iblis. Akhirnya ya udahlah menamakan dengan Abdul Haris. Tapi ada kemungkinan dua tadi. Pertama, kemungkinan pertama, keduanya meyakini itu boleh-boleh saja karena enggak tahu. Nah, yang kedua tadi kata Syekh bin Bas apa? Apa tadi? Kemungkinan kedua, keduanya tahu itu enggak boleh, membenci. Namun ya udah. Ya, karena terdesak ya oleh keadaan, karena tipu daya setan, tipu daya iblis, akhirnya mengikuti keinginan iblis. Ya. Jadi dua kali kena jebakan perangkap iblis, di surga dan di dunia. Di surga makan buah, makan pohon, bagian dari pohon, entah buah atau yang lainnya, ya. Dan di dunia ya tadi. Ya, kena perangkap iblis. Iya dan billah. Ya. Namun Nabi Adam tobat ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat ini. Tobat itu nyeselnya itu sampai akhirat. Ketika orang-orang datang minta syafaat, syafaatul uzma kepada Adam, disekatakan oleh semua manusia. Ya Adam, anta abul bashar. Engkau lah bapak manusia. Berikan syafaat pada kami. Enggak bisa, habis. Dulu punya dosa. Tuh, punya dosa kayak gitu. Ingat, kita dosa kita banyak banget. Ya. Nabi Adam sampai dunia akhirat nyeselnya. Di akhirat sendiri pun ketakutan. Ingat dosa itu. Ya itu Nabi ya. Ya, itu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mana lagi tadi? Akhirnya ya, fadzalika qauluhu, demikianlah firman Allah taala turun, wa ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Namun keduanya setelah Allah berikan anak yang soleh, keduanya malah menyekutukan Allah ya terkait atas apa yang Allah berikan kepada keduanya berupa anak yang soleh. Nah, malah menyekutukan Allah dengan menamakan Abdul Haris. Ya, walahu. Ya, dan juga masih riwayat Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya yang sahih dari Qatadah qala syuraka fi taatihi. Yaitu menyekutukan Allah dalam bentuk apa? Apakah beribadah kepada iblis? Tidak. Fi ta'atihi, dalam mentaati iblis. Kemarin di kajian kita Risalah Ma'na Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, setiap yang mentaati iblis berarti abadahu, berarti beribadah kepada iblis. Nah, tergantung jenis ketaatannya tersebut, bisa kepada maksiat, syirik asgor atau syirik akbar. Nah, tergantung jenis ketaatan pada iblisnya apa. Walam yakun fi ibadatihi. Nah, ketaatan Adam, kesyirikan yang Adam buat itu bukan dalam bentuk beribadah pada iblis. Masih juga dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Mujahid, yaitu pada firman Allah, wala in ataina salihan. lain ataitana salihan. Qala ashfaqa. Ya. Seandainya ya. Kedua apa namanya? Kami apa ataitana. Ya. Engkau memberikan kepada kami ya Allah anak saleh ai ashfaqa. Ya, keduanya tersebut merasa khawatir. Ya, alla yakuna insanan. Anak tersebut tidak lahir dalam wujud manusia. Ya, dan disebutkan maknanya dari Hasan dan Said dan yang lainnya. Fihil masail, dalam bab ini terdapat beberapa masail, permasalahan. Yang pertama, diharamkannya penggunaan setiap nama yang di situ terkandung penghambaan kepada selain Allah. Ya, seperti tadi. Ya, Abdul Nabi, Abdul Ka'bah, Abdul Abbas, Abdul Sufyan, Abdul Hindin, ya. Hindun, ya. Ya, Abdul apa lagi? Abdul Hindin, kau jadi Hindun. Mudah-mudahan nilai ya. Abdul apa lagi? Ya. Dan yang lainnya. Yang ketiga, tafsir ayat tadi mengenai kisah Adam dan Hawa. Yang ketiga, bahwasanya perbuatan ini syirik pada penamaan semata walaupun tidak dimaksudkan hakikatnya. Yang keempat, hibah pemberian karunia Allah kepada seseorang berupa putri yang sawiyah yang sempurna itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, para salaf menyebutkan perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah, syirik ta'ah. Nah, lanjut Arga syarahnya. Sama qala syarih rahimahullah taala, syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi li'annahum ata'uhu fi hadzal ismi an ghayri 'ilmin. Wa qulu hadza min babi kamalit tauhidi wa kamalil khudu'i lillahi wa saddi wasailis syirki. Mas'alatun qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam ana ibnu abdil muttalibi hadza ikhbarun an ismin madin fala yadurru li'annahu mushtahirun bihi mithlu abdi manafin wa abdi amrin idza kanat min babil ikhbari. Baik. Ah, Syekh Ibn Baz menyatakan syirik dalam ketaatan pada Allah itu walam yakun fi ibadatih. Itu kan kata Qatadah ya. Maka ya syirik yang dilakukan di sini syirik dalam ketaatan kepada iblis, bukan taatihi, itu bukan kepada Allah ya. Itu ketaatan pada iblis, bukan dalam beribadah pada iblis. Karena mereka mentaati iblis fi hadzal ism. Ya, dengan menggunakan nama ini, penghambaan kepada selain Allah. An ghairi ilmin, tanpa ada pengetahuan. Wa kullu hadza min babi kamalit tauhid wa kamalul khudu' lillah. Semua ini bagian dari kesempurnaan tauhid dan kesempurnaan ketundukan kepada Allah. Wa saddi wasailis syirki, dan menutup segala sarana jalan menuju kesyirikan. Nah, terkait syirik ta'ah, saya akan bacakan sedikit keterangan dari Syekh Shalih Fauzan di I'anatul Mustafid. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, syirku ta'ati syirkun asgaru la yukhriju minal millah. Syirik ketaatan adalah syirik asgar yang tidak mengeluarkan dari millah. La siyama wa annahuma lam yaf'ala hadha qasdan lil ma'na. Terutama lagi, ya, Adam dan Hawa tidaklah melakukannya karena maksud, ya, maksudnya itu secara makna ingin, memang betul-betul ingin menjadikan nama anaknya sebagai hamba si Haris, tidak. Wa innama fa'alahu min babi hubbil walad. Namun keduanya melakukannya, menamakan Abdul Haris, mengikuti jebakan setan karena memang sudah cinta akan kehadiran momongan. Tadi situasinya ya, hamil, cacat, mati, bukan cacat bahkan, hamil lagi, mati. Dalam keadaan iblis terus mengancam, mati karena kamu mati ntar, gitu. Diancamnya bahkan apa? Nanti bukan cuma anaknya yang mati, ibunya mati, karena anaknya ntar ada tanduk, ya. Ada tanduknya, tanduk apa tadi? Rusak, dua tanduk rusak lagi, dua lagi, kornai gitu, ya. Ya, wa min ajli salamatihi faqat, yaitu melakukannya karena ingin keselamatan anaknya saja. Wa ma'a hadza sammahumullahu syirkan. Walaupun demikian, Allah tetap namakan itu sebagai kesyirikan. Fa yakunu syirkan walau lam yaqsidhu al-insanu. Maka itu tetap syirik walaupun seseorang yang menamakan nama anaknya dengan abdu, hamba tadi, ya, itu tidak memaksudkan sebagai syirik. Ya. Fadalla ala fadalla hadza ala man takallama bisyirki aw fa'ala syirka fa innahu yusamma musyrikan. maka hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang berbicara dengan ucapan kesyirikan atau melakukan perbuatan kesyirikan, dia dinamakan musyrik. Walau lam yaqsidhu, walau lam yanwihi, walaupun dia tidak bermaksud, tidak berniat melakukan kesyirikan, fayuhkamu alihi bi anna fi'lahu hadza syirkun, maka dia difonis ya berdasarkan perbuatan dia tadi bahwa perbuatan dia adalah syirik. Sawaun minasyirkil asghari aw min awisyirkil akbari, apakah dalam syirik asghar atau syirik akbar. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lah ma syaa Allah wa syi'ta. Ini yang sudah lewat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang berkata kepada beliau, masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Kata Nabi apa? Aja'al tani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku tandingan untuk Allah? Padahal Nabi tahu enggak keyakinan orang tersebut enggak seperti itu. Tahu enggak? Tahu. Hanya sekedar ucapan, tapi Nabi sudah ponis. Ma'annal qa'ila ma'arada ayaja'ala lillahi niddan, padahal yang mengucapkan tadi itu tidaklah bermaksud ingin menjadikan Nabi sebagai tandingan. Walakinna hadzal lafdha la yajuz. Namun ucapan seperti ini enggak boleh. Wa huwa fahuwa syirkun walau lam yaqsidhu. Fa kaifa idza qasadah? Ya, itu maka itu kesyirikan walaupun orang yang mengucapkannya tidak bermaksud demikian. Gimana kalau memang dia bermaksud demikian? Ya, fa fihi raddun ala man yaqul, maka dalam riwayat ini ya terdapat sanggahan bagi orang terhadap orang yang menyatakan man qala kalimata syirki au fa'ala syirka la yuhkamu alaihi annahu musyrikun hatta ya'taqidahu biqalbihi kama huwa qawlu murji'ati hadzal 'asri. Syekh Fauzan, kenapa senyum Revi? Ya, ada aja celah untuk bantah murji'ah ya. Nah, iya. Ini kan lagi bab iman, bab tauhid. Nah, kata saya ini bantahan bagi orang yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat syirik atau melakukan perbuatan syirik, maka dia tidak boleh diponis bahwa dia sebagai musyrik hingga orang tersebut meyakini di kalbunya. Tuh, dia membatasi iman itu di kalbu aja. Ya, padahal iman itu qaulun, wa'tiqadun, wa'amalun. Ya, tiga. Keyakinan, ucapan, perbuatan, amal perbuatan. Ya, walaupun orang tersebut mengatakan iman itu adalah keyakinan, ucapan, amalan, perbuatan. Itu ngomong aja dia. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, orang yang seperti ini yang pada prakteknya mengatakan lihat hatinya dulu. Tapi mereka mengucap iman itu qaulun wa amalun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, iya, summa ba'da dzalika yatala'abun. Sebenarnya setelah itu mereka main-main. Main-main dalam hal apa? Praktek. Prakteknya tetap ya, itu ngomong aja. Ya. Kalau orang sini bilang ngomong baik katanya. Ngomong aja itu. Iman itu keyakinan, ucapan, amalan. Pas pada prakteknya ada orang yang melakukan perbuatan syirik, mengucapkan kalimat syirik berupa istihza dan yang lainnya, ya, enggak syirik, lihat hatinya. Berarti ini sama kayak penyakit murji'ah zaman dulu dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya yang hanya membatasi iman itu hanya ada pada di kolbu, di hati. Jadi main-main aja. Maka mereka gak bisa klaim, oh kita kan bukan murji'ah. Kenapa? Karena Imam Ahmad Barbahari bilang, oh siapa yang mengatakan iman qaulun wa amalun, berarti dia baro aminal irja' min awali ila akhirihi, telah terlepas dari irja' dari awal sampai akhir. Ya itu kalau yang menerapkan betul-betul. Ini ngomong aja, iman qaulun wa amalun. Nah tuh, qaulnya tuh orang tersebut tuh. Dia mengatakan zina halal. Ayo, itu qaulnya. Oh ini mungkin hatinya. Itu keyakinan dia itu. Bukan cuma ucapan aja. Keyakinan dia. Bertahun-tahun dia berakidah dengan akidah seperti itu. Zina itu halal. Sampai dia berani buat tesis. Tesis. Apa namanya? Kalau S3? Disertasi. Ya. Ya, disertasinya dia buat itu. Ada orang bantah, dia bantah balik. Nah, itu tahun 2019. Tahun 2020 dia bikin status lagi di Twitternya, mengungkapkan lagi. Ada orang bantah, dia bantah balik, dia sanggah, dia bikin lagi buku. Itu berdasarkan apa itu? Keyakinan apa? Keyakinan. Tetap aja sama Jahmi-Jahmi lokal yang busuk-busuk itu mengatakan oh enggak kafir. Itu selama keyakinannya. Padahal itu udah keyakinan. Ini Jahmi-Jahmi yang busuk tetap aja. Ya. Para Jahmiyah itu tetap aja oh enggak kafir. Jahmiyah itu nyamar jadi Salafi ya. Pakai baju Salafi. Galak lagi. ya, terhadap dai-dai orang-orang yang menyelisih dia dalam perkara istihad dia, ponis, oh, takfiri, khawarij, hizbi, segala macam. Nah, ya, terhadap penghalal zina, ya memble. Ya. Baru terungkap, tersingkap akidah dia, Jahmi, pengikut Jahm bin Sofwan. Karena Jahm bin Sofwan dan seluruh Jahmiyah berkeyakinan seperti itu. Jangan ragu yang berpendapat kayak gitu, itu Jahmi. Kalau sekali mungkin dia kegelincir, ya ini memang berkali-kali memang begitu. Ya, itu Jahmi. Ya. Allahul musta'an. Na'udzubillah minal Jahmiyah. Kita berlindung pada Allah dari Jahmiyah. Ini saya Soleh Fauzan ya ngomong ya. Saya ntar dibilang bohong lagi. Nih, Yanatul Mustafid. Siapa yang punya antum Yanatul Mustafid? CD ada enggak? Beli. Jilid 2. Ya, halaman 275. Ah. 275. Ya, ntar dibilang, wah ini karangan Abu Hanifah aja nih, ngareng ada nih. Ya, mana ada? Syekh Shalih Fauzan kalau begini bertumpuk, ya kan? Ya, dari puluhan buku beliau. Ya. Puluhan bukan belasan ya, puluhan. Tetap sih bukan begitu dan Ustaz. Nah, itu lebih keren dia lagi. Lebih mantap lagi dia. Seakan-akan kalau Syekh Shalih Fauzan ini ribet banget dipahami sehingga butuh ditakwil, ditahrif. Ah, ini luar biasa ini. Ya, kemudian mana lagi? Wa mas'alatun mas'alah. Ya, ada permasalahan di sini. Ya. Kata Syekh bin Bas, qaulur Rasul ana ibnu Abdul Muthalib, sabda Rasul di perang Hunain, saya adalah anak dari Abdul Muthalib. Ini hada ikhbarun anis min madin fala yadurra. Ya, ini adalah pengkabaran dari nama yang terdahulu dari kakeknya, Syaibah Al-Hamad ibnu Hasyib. Maka yang seperti ini la yadurra, enggak memberikan mudarat. Dia anu mustahirun bih, karena memang Syaibah bin Hamad memang masyhurnya dengan seperti itu. Abdul Muttalib ya, disangka budak. Semisal Abdu Manaf, Abdu Amr, idza kanat min babil ikhbar. Kalau ini dari babul ikhbar. Oh itu budaknya Manaf, budaknya Amr gitu. Baik. Selesai. Ya, kita masuk ke bab berikutnya. Masih bisa enggak bab berikutnya? Jam berapa sudah, Sayyidi? Ustaz, sedikit menyimak penamaan tadi, Ustaz. Hah? Termasuk ancaman enggak dalam ayat Al-Qur'an dan surah Al-A'raf ini? Ketika saya menemui dalam kehidupan, artinya di kehidupan nyatanya, ya, seseorang menamakan anaknya dengan nama yang bagus. Hah? Nama apa misalkan? Yusuf kan nama Nabi itu. Ya. Setelahnya ada nama-nama berhala, Yusuf Sadewo atau Yusuf Arjuna atau Muhammad Dima gitu. Ini penggandengan dua sendiri. Sadewo emang nama berhala? Dewo itu Sad. Oh Dewa. Arjuna nama berhala ya? Iya. Dewa Arjuna itu Sad. Arjuna bukannya orang yang pecicilan, banyak pacarnya gitu? Dewa. Oh bukan. Dewa. Itu nama Dewa. Ya baiknya ganti ya. Sebaiknya diganti. Dengan ancaman ayat ini enggak kedudukan. Itu hadis-hadis yang lain. Ya, yang dahulu Nabi bertemu dengan sahabat siapa namanya Abdul Ghanam, suruh ganti. Ya, suruh ganti namanya. Enggak boleh nama-nama seperti itu, ya. Abdul Yesus kalau ada, misalkan. Ya. Karena ini kan satu nama Tauhid. Iya. Itu nama hamba Allah. Ah, misalkan Nabi. Yusuf Wisnu. Nah, Wisnu itu nama Dewa, dewa. Ganti, enggak boleh. Wisnunya diganti. Ya, Wisnu diganti jadi apa kek? Nah, ya. Artinya begini Ustaz, kemaksiatan itu dalam kategori syirik asghar atau maksiat biasa Ustaz? Hah? Syirik asghar. Syirik asghar Ustaz. Iya, syirik asghar. Ya. Itu. Baik. Ini kan di sini syirik asghar. Kalau meyakini syirik akbar gitu. Artinya termasuk ancaman surat ini. Iya. Ustaz, ya? Ah. Masih ada waktu enggak untuk bab berikutnya? 110, udah cukup. Ya, cukup deh ya. Saya pikir dapat 2 bab. Bab 50 aja, enggak apa-apalah. Udah semakin mendekati akhir. Ya, insyaallah. Kan besok tinggal berapa bab lagi nih? Babnya pun berikutnya juga sedikit-sedikit ya. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.